kasihlah, kasihmu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Harapan kasih yang telah menjadi